Kita dengan segala hormat tanpa merendahkan siapapun, tapi perlu disampaikan kenapa kondisi Asatidah sampai mengambil langkah-langkah ini, rapat demi rapat bersama tim dokter. Kenapa? Perlu diketahui, Asatidah di Indonesia itu beda dengan segala hormat masyayikh yang ada di Emirat, yang ada di Kuwait, yang ada di Saudi. Masyayikh-masyayikh muda khususnya. Kita di Indonesia dihadapkan dengan pendidikan. Anak-anak salafiyin dipikirkan kesehatannya, keselamatannya, jangan sampai mereka terancam. Bagaimana pendidikannya, bagaimana sekolahnya, mereka enggak memikirkan itu. Perdagangannya salafiyin bahkan diarahkan bagaimana caranya. Kita memikirkan itu. Harus mengeluarkan biaya, kita pikirkan biayanya. Jadi sekali lagi, kita bukan dosen-dosen yang berangkat pagi pulang siang atau pulang sore, mengoreksi soal-soal ujian selesai, berangkat ke kampus pulang. Enggak, kita berada di pondok, komunitas, hidup di situ. Tullab wa mutazawijin wa auladuhum. Kita bertanggung jawab. Dengan segala hormat, ini kondisi kita di Indonesia. Kita pun ditanya oleh salafin dari negara tetangga, dari Malaysia, dari Singapura, karena mereka juga menghadapi problem-problem ini.